بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semoga dengan sikap syukur ini membawa kebaikan bagi diri kita, memberikan tambahan nikmat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan di dalam ayatnya. Dan semoga dengan sikap syukur ini kita terhindar dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, bila kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Dan sedikit sekali dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Walhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk di dalam masjid ini untuk mengadakan majlis sebagai upaya kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan talabul ilm dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa dilakukan di dalam masjid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang memberikan keteladanan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, ada contoh teladan yang baik. Contoh teladan dalam masalah apa? Dalam semua aspek kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contohnya. Dalam masalah kepemimpinan di dalam masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah figur yang memberikan teladan yang baik. Bagaimana sikap perilaku seorang pemimpin di tengah masyarakat. Dalam hal perniagaan, bisnis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan teladan, contoh teladan yang baik. Berbisnis yang mendatangkan keberuntungan, keberkahan. Tidak semata keberuntungan dalam pengertian untung secara materi, tetapi mengajarkan bagaimana keberuntungan tersebut bisa diraih kelak di akhirat. Dalam masalah keluarga, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan bimbingan, contoh teladan yang baik. Bagaimana memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan anak. Bagaimana hidup bertetangga. Dalam hal pendidikan, beliau memberikan contoh bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana memberikan sifat penyayang sebagai seorang pendidik kepada orang-orang yang dididik. Semua sisi kehidupan bisa kita lihat bahwasannya semuanya telah diberikan contoh teladan. Dalam masalah akhlak, akhlak beliau adalah Al-Quran. Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Itulah sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita wajib untuk beritiba', mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya apa yang beliau ungkapkan, baik dalam perbuatan maupun dalam tutur kata, bukan didasari atas hawa nafsu, tetapi apa yang beliau ungkapkan, baik dalam perbuatan maupun tutur kata, semata-mata karena bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ, dan tiadalah yang diucapkan, yang diungkapkan didasarkan kepada hawa nafsu, tidaklah demikian. In huwa illa wahyu yuha, apa yang ia ungkapkan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan, kecuali atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tutur katanya, perbuatannya benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok figur yang wajib untuk kita teladani. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meneladani apa yang telah diucapkan, apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hamba tersebut akan menjadi teladan di tengah masyarakatnya. Seorang hamba yang berupaya untuk meniru, meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, misal dalam bertutur kata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal bertutur kata tidak pernah mengungkapkan kata-kata dengan sarkasme, kata-kata yang mengandung sifat yang kasar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bertutur kata senantiasa lembut. Bertutur kata tidak pernah mencela. Bertutur kata tidak pernah kemudian melaknat, mengutuk. Tidak pernah berkata keji, tidak pernah berkata kotor, jorok, porno. Bahkan beliau memberikan bimbingan kepada umatnya untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukan perilaku seorang mukmin bitta'an, yang suka mencacat celah. Walalla'an, demikian juga bukan perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mengutuk. Walal fahish, bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berbuat keji. Walal badhi, dan bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berucap kotor, jorok. Itulah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika seorang muslim benar-benar mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka seorang mukmin akan menjadi panutan di tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diminta oleh para sahabat untuk mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrik. Dalam hadis Muslim disebutkan, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doakan kejelekan untuk orang-orang musyrik. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Sesungguhnya saya ini diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk mengutuk. Wa innama bu'ithtu rahmatan, sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi rahmah, membawa rahmah. Itulah figur contoh Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan untuk kemudian dikutuk, bukan untuk kemudian dilaknat orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Karena beliau diutus untuk memberikan rahmah, memberikan kasih sayang. Dengan cara bagaimana memberikan kasih sayang? Mendakwahi orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, sehingga ia meninggalkan perbuatan syiriknya, sehingga ia meninggalkan, menjauhi dari para pelaku kesyirikan. Itulah dakwah, itulah seruan, ajakan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika beliau dilempari batu, dicaci maki oleh orang-orang atau masyarakat yang jahil di wilayah Taif, apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membalas cacian maki mereka, caci maki mereka? Apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian membalas kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah membalasnya? Tidak. Itulah sosok teladan. Jadi kalau ada orang mencela, mencaci maki kita, kemudian dibalas dengan celaan lagi, kemudian dibalas dengan caci maki lagi, kira-kira sama tidak? Yang mencaci maki dengan yang membalas caci maki dengan caci maki itu, kira-kira sama tidak? Mencaci maki itu berarti orang yang mencaci maki itu akhlaknya seperti apa? Bagus atau jelek? Jelek. Kemudian dibalas dengan caci maki, berarti yang membalas ini akhlaknya bagus atau jelek? Jelek, sama-sama jelek. Jadi kalau ada orang mencaci maki, ya, qalu salama, ucapkan perkataan yang mengandung keselamatan. Kalau bisa dinasehati, nasehati. Kalau tidak bisa dinasehati, ya sudah, diamkan saja. Jangan dibalas dengan caci maki lagi. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, diam. Jadi bersikap diam itu ilmiah atau tidak? Ilmiah. Kenapa dikatakan ilmiah? Karena mengikuti bimbingan Nabi. Mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kenapa? Sebab kalau orang mencaci maki dibalas dengan caci maki lagi, ya tambah rame. Tambah rame tidak? Tambah gaduh tidak? Tambah gaduh. Ya. Maka kalau ada orang yang mencaci maki, diamkan saja. Ya. Kata orang Purwokerto, sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Bukan saya mengatakan yang mencaci maki itu enggak waras. Yang punya akal yang jernih, yang punya hati yang bersih, yang punya akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, ya, sangat hina sekali kalau sampai membalas caci maki itu. Orang yang mencaci maki itu kan menunjukkan akhlaknya tidak baik, menunjukkan kualitas kepribadiannya rendah. Masa kemudian mau dibalas dengan caci maki lagi? Sama kalau demikian. Jadi justru karena itu ketika dicaci maki, kalau tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa menasehati, ya sudah diam. Diam itu adalah apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan berarti yang diam itu tidak punya hujah, bukan yang diam itu tidak punya argumentasi, bukan yang diam itu tidak punya bantahan. Justru yang diam itu yang menggunakan akal sehatnya, tidak ikut-ikutan jadi orang dungu. Masa mau ikut-ikutan berakhlak rendah? dengan membalas dalam bentuk caci maki lagi. Nah, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu contoh saja. Bagaimana kalau kita mengikuti tuntunan Nabi dalam hal permasalahan seperti itu? Niscaya kita akan menjadi orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan menjadi orang yang menjadi teladan, menjadi orang yang diteladani. Kalau diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga, apa jadinya kehidupan rumah tangga kalau salah satu pihak mengeluarkan pernyataan yang tidak menyenangkan, dibalas oleh pihak lainnya dengan yang tidak menyenangkan lagi, kira-kira rumah tangga itu seperti apa? Suami mengeluarkan pernyataan yang tidak menyenangkan istri, istri membalas dengan pernyataan yang tidak menyenangkan suami, kira-kira rumah tangga itu seperti apa? Seperti apa rumah tangga itu? Tetangga di sebelah akan mengatakan, pertunjukan dimulai. Tetangga di depan dengar, wah ramai lagi nih. Bisakah rumah tangga seperti itu menjadi teladan? Nah, yang lebih lagi kalau sampai yang saling bersahut-sahutan itu, kalau keluar istrinya pakai cadar, suaminya pakai jubah, wah sudah itu alamat. Orang ngaji kok gitu ya? Wah, orang cadaran kok gitu ya? Sudah, yang dicaci maki bukan hanya dua orang itu, tapi semua orang yang pakai cadar akan dicaci maki. Tuh loh, lihat, pakai cadar aja itu. Padahal, wah, tuh tetangga saya isinya, lebih dahsyat dari jalur Gaza. Tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik di tengah masyarakat. Nah, isinya baku tikai, isinya pertengkaran. Nauzubillah. Maka kalau ada hal yang seperti itu, suami atau istri misalnya memberikan pernyataan yang tidak menyenangkan, salah satu harus diam. Kalau suami memberikan pernyataan yang tidak menyenangkan kepada istri, istri diam. Kalau istri memberikan pernyataan yang tidak menyenangkan kepada suami, suami diam. Kenapa diam? Kok tidak dinasehati? Oh, dinasehati sudah ngamuk gitu kok. Atraksinya itu seperti Red Bull itu. Banteng ketaton, ngamuk. Kalau dinasehati ya tambah ngamuk. Nanti kalau sudah reda, baru nanti dinasehati. Itu suami yang bijaksana yang seperti itu. Demikian juga sebaliknya, istri yang bijaksana kalau suami itu sedang marah, dengarkan saja. Jadi pendengar yang baik. Nanti kalau suaminya sudah marahnya sudah selesai, sudah agak reda, sampaikan, sampun kakang mas, masih ada tambahan lagi atau tidak? Saya siap untuk menerima nasihat. Itu upaya untuk meredam. Meredam sehingga apa? Sehingga tidak kemudian menjadi celah bagi syaitan untuk kemudian terus memprovokasi, membisikkan ke dalam hati Bani Adam agar terus menerus melakukan perseteruan, pertengkaran. Karena kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, yang menang itu syaitan. Istri tidak menang, suami tidak menang. Anak malah lari keluar rumah, mencari ketenangan di luar rumah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, kalau kehidupan rumah tangga seperti itu, maka salah satu memang harus diam. Ya. Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan menjadi teladan. Menjadi teladan dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu ketika di Masjid Nabawi datang seorang Baduy. Kisah ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Seorang Baduy yang tinggalnya, kalau Baduy itu istilah orang yang belum mengenyam pendidikan, tinggalnya di pegunungan. Biasanya pekerjaannya menggembala kambing, hidup berpindah-pindah. Rumahnya dari tenda. Nah, biasanya orang Baduy ini tidak pernah taklim, tidak pernah belajar. Ia datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang tidak pernah belajar, tidak tahu adab. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buang air kecil. Para sahabat yang melihat langsung berdiri, karena waktu itu Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang duduk-duduk bersama. Para sahabat yang melihat langsung berdiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Diam, diam, diam. Jangan ganggu dia. Biarkan sampai selesai buang air kecilnya." Loh, apakah kemungkaran ini dibiarkan? Apakah Nabi membiarkan kemungkaran? Membiarkan masjid dikencingi oleh orang Baduy ini? Apakah berarti Nabi membiarkan? Tidak. Buang air kecil di masjid itu adalah kemungkaran, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak baik. Tetapi cara untuk mencegah kemungkaran ini tidak semata-mata langsung seketika itu. Karena kalau seketika itu langsung, akan menimbulkan mudarat. Kemudaratan akan timbul. Apa diantaranya? Orang yang buang air kecil ini, sedang buang air kecil tiba-tiba digebrak suruh berhenti, rasanya seperti apa? Pernah mengalami tidak? Sakit, sakit sekali. Itu diantara madaratnya. Nah, kalau orang sedang kesakitan begitu, tentu akan mencela orang yang melarangnya ini. Nah, kalau orang sudah mencela begitu, terus dinasehati, tidak akan bisa masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah para sahabat, jangan, jangan, biarkan selesaikan dulu dia. Nah, setelah selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Baduy tersebut, kemudian dinasehati, masjid ini bukan untuk membuang kotoran, masjid ini untuk sholat, untuk tilawatil Quran, untuk zikrullah. Dinasehati baik-baik, dinasehati dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Orang Baduy ini kan masih jahil, belum mengerti adab. Kemudian orang Badu ini masya Allah nerima nasihatnya Nabi. Ya. Adapun najisnya yang ada di area masjid, Nabi SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat, ambil seember air. Kemudian dengan seember air itu disiramkan ke najis yang ada, yang di area yang terkena najis tersebut. Selesai masalah. Najisnya bisa dihilangkan, bisa dibasuh dengan air, selesai. Orang yang buang air kecilnya pun dinasehati, kemudian menjadi baik, menerima nasihat. Tidak menimbulkan, ya, tidak menimbulkan dampak. Ini yang namanya mengatasi masalah tanpa masalah. Offset sudah. Selesai ya? Isya. Nah, itulah contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ingkarul munkar. Jadi kalau lihat orang-orang mabok di pinggir jalan, jangan langsung kemudian digebrak. Kenapa? Bisa jadi yang mabok-mabok ini punya anak buah juga, punya pasukan juga. Oh, yang menggebrak orang-orang yang pakai kopiah, orang-orang yang pakai baju koko, orang-orang yang celana cingkrang. Wah, nanti grupnya itu mencegat setiap yang pakai jubah, setiap yang pakai kopiah putih, setiap yang celana cingkrang, sikat di jalan. Nah, kalau seperti itu terus bagaimana? Oh, penakut. Bukan masalah penakut. Masalahnya ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai kemudian tindakan kita meredam amar ma'ruf nahi mungkar tersebut justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Mafsadat yang lebih besar. Itu yang tidak dikehendaki. Menasehati anaknya, jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Cara menasehatinya dengan marah-marah. Cara menasehatinya dengan rotan. Anak bukannya ikut nasehat, anak bukannya kemudian menuruti nasehat, anak malah kabur dari rumah. Mafsadatnya lebih besar jadinya. Nah, yang seperti ini tidak dikehendaki di dalam agama. Kalau melihat sebuah kemungkaran, memang kemungkaran itu harus dihilangkan. Tetapi bagaimana cara menghilangkannya sehingga tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar? Itu yang dituntunkan oleh agama. Jadi kalau lihat orang mabok, laporkan saja ke RT yang di situ ada Pak RT misalnya, atau laporkan ke polisi. Setelah itu polisi mau bertindak atau tidak, bagaimana caranya polisi menanggulangi masalah itu, serahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, seperti itulah kita diperintah di dalam agama, di dalam inkarul mungkar. Sehingga tindakan-tindakan kita tidak menjadi tindakan-tindakan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Sehingga dengan kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan menjadi orang yang patut untuk diteladani di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.